قال المؤلف رحمه الله تعالى باب دخول مكة. berkata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala bab masuk Makkah. Ini sudah mulai pembahasan kita mendekati perbuatan dan amalan-amalan haji. Yustahab ayyadkhulu Makkah min alaha, disunnahkan masuk Makkah dari arah atas. Dari arah atas, karena ini mereka katakan disunnahkan karena Nabi lakukan. Dan itu merupakan pendapat mayoritas ulama. Nabi SAW berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, beliau dakhala Makkah min as-saniyatil ulya allati bi Fatha wa kharaja min saniyatis sufla. Nabi SAW kalau masuk Makkah, beliau masuk dari kada, dari saniyatul ula al-ulya, dari arah atas yang berada di daerah Fatha. Kemudian beliau keluar dari saniyat supla di arah bawah. Di arah bawah. Ini sunnah, dan mana yang mudahkan saja, mana yang mudahkan saja. Kemudian kata beliau rahmatullahi ta'ala, wa yadkhulul masjid min babi Bani Syaibah. Dia masuk ke masjid dari pintu Bani Syaibah. Tapi untuk sekarang ini sudah tidak ada lagi setelah perluasan. Sekarang sisa bab Al-Malik, Tausiatul Malik, Fahad wa Malik. Tinggal raja-raja yang belakangan dari raja Saudi. Ada bab pintu perluasan, karena masjid sekarang sudah diperluas. Sekarang sudah tidak ada ini pintu Bani Syaibah, jadi kalau dicari sudah tidak ada lagi. Sekarang tinggal pintu Malik Fahad, pintu Malik Abdul Aziz, pintu Malik ini tergantung yang melakukan apa perluasan dari raja-raja belakangan. Raja Saudi Khadim Al-Haramain. Iktidahan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ra'al bait selesai, karena mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu tadi saya bilang sudah hilang ini masalah. Karena sudah tidak ada lagi pintu apa Bani Syaibah. Fa idza ra'al bait raka'a yadayhi. Kalau dia melihat sudah masuk masjid, lihat Baitullah, maka dia mengangkat tangannya. Waqabbarullah, dia bertakbir Allahu Akbar wa hadala, dia ucapkan tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa lahul kulli syai'in qadir wa hamidah. Dia memuji Allah. Wada'a, dan dia berdoa. Tapi ini kalau sahih hadisnya yang benarnya tidak sunnah. Nanti diangkat tangan dan bertakbir kalau sudah sejajar dengan Hajar Aswad, bukan kalau lihat Al-Bait. Kalau lihat Al-Bait ini tidak ada sah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini tidak dilakukan. Ini tidak dilakukan yang benarnya, karena tidak ada hadis yang sahih dari Nabi. Tsumma yaqtadi bi tawafil umrah in kana muhtamaran mu'tamiran. Kemudian dia mulai dengan tawaf umrah kalau dia umrah. Iya kan? Sudah masuk bait, berarti mulai tawaf. Atau bitawafil qudum, atau tawaf qudum bagi orang yang ya datang ke Makkah tidak umrah. Dia tawaf qudum, tawaf kedatangan. In kana mufridan au qarina. Kalau dia haji mufrid dan haji qarin. Jadi haji qarin kan tanpa umrah. Tambahan haji mufrid tanpa umrah. Haji qarin dia masukkan perbuatan haji ke umroh. Jadi kalau dia mau tawaf, ya tawaf kudum saja. Nah, kalau yang yang haji tamattu, berarti dia tawaf umroh. Tawaf apa? Tawaf umroh yang masuk di awal musim bulan-bulan haji. Dia tawaf apa? Umroh. Sudah dia melakukan tawaf umroh, bukan tawaf kudum. Dan tawaf kudum gugur dengan melakukan tawaf apa? Umroh. Dengan melakukan tawaf umroh. Jadi dia melakukan tawaf. Wa yattabi'u biridai. Dia ya melakukan ittiba' dengan ridanya, selendangnya. ittiba itu, yaitu rida itu akan dijelaskan oleh penulis sendiri. Lihat, kita baca dulu. Fayajalu, ini makna setelah itu, makna ittiba. Makna ittiba. Fayajalu wasatu tahta atikihil aiman wa turqai ala atikihil aisar. Ya, yaitu dia jadikan tengahnya di bawah ketiak kanan dan dua ujungnya di atas ketiak kirinya. Ya, gimana itu mubah? Pinjam imamahnya mubah. Boleh. Hah? Boleh mubah? Alhamdulillah. Jadi ini anggaplah ini rida. Tadinya kan kita kalau hilal dari tempat, misalnya dari Madinah, dari Bir Ali, kita jadikan seperti ini. Menutup badan kita. Tahu kan? Dari Bir Ali, atau dari Qornil Manazil, atau dari Yalamlam, ya, semua seperti ini. Jadi pakai sarung, kemudian pakai rida, rida yang dipakai tutup di atas. Tahu kan? Seperti ini. Menutupi badan. Kalau masuk Masjidil Haram, Makkah, sudah mau untuk mulai tawaf, disunahkan ittiba. Ittiba itu kita jadikan ini, tengahnya ini, tengah dari rida di bawah kanan, dan ujung kiri ke sini, baru begini. Paham kan? Dipaham ini? Jadi dia, ini kelihatan. Pundak kanan kelihatan. Pundak kiri tertutup. Dipaham ini? Ini ridanya. Sampai kapan? Tunggu dulu mubar, kita jalan dulu. Sahabat dipinjam. Paham kan? Antum rida ini. Nah, alhamdulillah. Jadi ini namanya ittiba. Ini namanya ittiba. Ya, rida yang tadinya di atas ditutup punggung, sekarang dijadikan tengahnya di bawah ketiak kanan, kedua ujungnya di pundak kiri. Pundak kiri. Kemudian wayabda'u bil hajar. Maka dia mulai tawaf dengan al-hajar al-aswad. Mulai dengan Hajar Aswad, disitulah awalnya. Ah, sekarang alhamdulillah, walaupun sekarang kan banyak orang, banyak orang. Iya, masjid juga sudah diperluas. Susah kita untuk mendekat ke Hajar. Maka sekarang kemudahan, alhamdulillah, ada lampu hijau sejajar dengan Hajar itu. Jadi kan, apalagi di depan kita orang-orang tinggi misalnya, kita orang-orang pendek, kan susah dihadap Hajar, Hajar Aswad. Maksudnya di sisi mana? Maka sekarang dibuat di belakang lampu hijau. Kalau sejajar dengan lampu hijau itu, maka berarti sudah sejajar dengan Hajar Aswad. Ada lampu hijau nih. Dipahami ini kan? Kalau sejajar sudah, berarti sudah lampu, sudah Hajar Aswad. Fayastalimuhu wa yuqabbilu. Dia menyalaminya, dia menyentuhnya dan menciumnya. Ini kalau kita bisa. Iya, dan untuk sekarang susah. Di waktu kapan pun enggak bisa. Kecuali orang-orang yang menyewa orang. Dan ada sebagian orang dia sewa. Orang-orang kuat dia sewa buat saya mencium Hajar Aswad. Jadi dia dikawal. Satu kali putaran saja dia dikawal, bukan semua putaran. Jadi pertamanya dia dikawal sampai dia cium, tapi banyak orang dia sakiti. Banyak orang dia sakiti. Jadi kalau dia bisa menyentuhnya, dia menciumnya. Wayakul, kalau tidak bisa, kalau tidak bisa, maka dengan tongkat, dan dia cium tongkatnya. Kalau tidak bisa dengan tangan, tidak bisa dengan tangan, dengan tongkat. Kalau tidak bisa, maka cukup beri syarat saja. Allahu Akbar tanpa dicium. Allahu Akbar tanpa dicium. Jadi sejajar dengan lampu hijau itu, kita lihat lampu hijaunya, baru kita menghadap ke Hajar Aswad, baru angkat tangan, bismillah, Allahu Akbar, tidak cium tangan. Tidak cium tangan. Jadi wa yaqulu bismillah Allahu akbar. Ini yang sahihnya sampai situ. Ada setelahnya itu tidak sah hadisnya. Allahumma imanan bik wa tasdiqan bi kitabik wa wafa'an bi hadik wa tiba'an li sunnati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak sah hadisnya. Yang sahnya cuma bilang bismillahi Allahu akbar. Ini di awal. Adapun kalau sudah kedua tinggal Allahu akbar, tidak bismillah lagi. Tangan tidak bismillah lagi. Nah, ini bacaannya, istilahnya setelah Allahu Akbar itu tidak sahih. Tsumma ya'khudhu 'ala yaminihi wa ja'al bait 'ala yasari. kemudian dia berputar ke arah kanan dan dia jadikan al-bait di arah di kirinya. Jadi tadinya ini kan, ini yang menjadi patokan. Kan kiri ditutup, nah, berarti bait di sini. Bait di sini, berjalan berarti ke sini. Bukan ke sini, tapi sekarang alhamdulillah kalau ke sini tak bisa diinjak. Ya, jadi memang jalannya harus apa? Searah. Jalannya searah. Iya, ini masya Allah. Fayatuku sab'an, maka dia tawaf sebanyak 7 kali putaran. Yaramul fi salatatil awal, dia melakukan romal berlari kecil di 3 yang pertama, tapi ini sunnah hukumnya kalau yang mampu. Min al-hajar ila al-hajar, hitungannya dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad. Wa yamshi fil arba'atil ukhra, dia berjalan di 4 sisanya. Jadi hitungannya dari Hajar ke Hajar, 1 Hajar ke Hajar, 2 Hajar ke Hajar, 3 sampai berapa? 7. Ini bedanya nanti dengan sa'i. Kalau sa'i tidak, nanti kita akan jelaskan di sa'i. Kalau tawaf jadi Hajar-Hajar, lampu tadi 1. Jadi kalau datang lagi itu lampu hijau 1, mulai lagi Allahu Akbar, putar lagi sampai berapa kali? 7 kali. Sampai 7 kali. Wa kullama hada ruknul yamani wal hajar istalamaha wa kabbara wa halala. Setiap kali dia sejajar dengan rukun yamani dan al hajar, rukun yamani dan hajar ini semuanya rukun yamani ini karena searah ke arah Yaman. Dinamakan rukun yamani karena dia searah ke arah, posisinya ke arah Yaman. Rukun Hajar Aswad dan rukun Yaman ini berdekatan. Jadi antara itu dua itu katanya dia istalamaha dan dia bertakbir serta bertahlil. Iya, itu dia ucapkan Allahu Akbar la ilaha illallah. Adapun masalah ini digandengkan antara yukun rukun yamani dan Hajar Aswad ini, kalau Hajar Aswad ya ada dalilnya. Kalau Hajar Aswad ada apa? Dalilnya dari Nabi SAW, dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi SAW tawaf bil baiti ala ba'irin kullama ata ala rukni asyar ilaih. Beliau setiap datang ke rukun beliau berisyarat. Fi riwayat tawaf Nabi bil baiti ala ba'irin kullama ata ala rukni asyar ilaih bisyai'in kana indahu wa kabbar, dan beliau bertakbir. Ini secara umum. Ada pun bertakbir di rukun yamani tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Rukun yamani bertakbir. Ketika sejajar dari rukun yamani baca Allahu Akbar, tidak ada dalil yang sah dari Nabi. Tidak ada dalil dan yang sah dari Nabi kita Muhammad SAW. Demikian pula takbirnya itu perlu diingat. Takbirnya itu yang sah dari Nabi hanya takbir saja. Tidak ada tahlil. Tidak ada ucapan la ilaha illallah. Tidak ada. Yang benarnya setiap sejajar dari rukun Hajar Aswad, Allahu Akbar. Tidak ada apa? La ilaha illallah. Itu benarnya tidak ada tambahan dari Nabi kita Muhammad SAW terkait dengan tersebut. Wa yaqulu baina ruknain, dia membaca antara dua rukun itu, Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini di antara yang disyariatkan yang dibaca di antara rukun yamani dan Hajar Aswad. Iya. Dan hanya segitu saja doanya. Adapun tambahan-tambahan yang orang tambah setelah Rabbana atina fiddunya hasanah, maka itu tidak sah dari Nabi kita Muhammad SAW. Wa yada'u fi sa'irihi bima ahabba, dan dia berdoa pada seluruh tawafnya itu dengan apa yang diinginkan. Karena tawaf itu adalah ibadah. Dia berdoa kapan saja, di mana saja dari putaran itu disunnahkan. Summa yusalli rak'ataini khalfal maqam, kemudian dia sholat 2 rakaat di belakang makom. Di belakang makom. Sebelum itu dikatakan oleh para ulama, setelah selesai dari 7 lingkaran pertama, maka dia kembalikan itbab tadi itu. Dia lakukan lagi seperti ini, kemudian dia sholat di belakang makom. Setelah selesai itu. Amubar. Jazakumullah khairan. Tidak kotor. Iya. Jadi yang disunnahkan sholat di belakang makom. Di belakang makom di sini bukan di belakang makam, kuburan. Makom maksudnya tempat berdirinya Ibrahim saat membangun apa? Ka'bah. Ada lambangnya sekarang, alhamdulillah sudah ada tandanya di belakang itu. Di belakang di sini maksudnya bebas, mau di belakang persis atau ke belakang. Yang penting di belakangnya, karena untuk dekat sekali di situ kita akan diinjak banyak orang tawaf. Banyak orang tawaf. Kan begitu? Jadi di belakang maksudnya di belakang. Di belakang makom. Iya, wa ya'udu ila rukni, ini kalau memungkinkan. Setelah itu dia kembali lagi ke Hajar Aswad, fa yastalimu, dia lakukan seperti yang pertama setelah sholat. Kalau memungkinkan, kalau tidak enggak, langsung saja ke belakang. Tsumma yakhruju ila safa min ba'dih. Kemudian setelah itu dia keluar ke sofa, dari pintu sofa. Ini dulu, kan ada pintunya. Kalau sekarang diperluas, sudah tidak ada pintu sofa. Langsung saja naik ke tangga, di belakang makam Ibrahim, naik ke tangga menuju apa? Sofa. Menuju sofa. Sekarang sudah ada berapa tingkat? Ya, kalau mau seperti Nabi SAW, ya di bawah, paling bawah, supaya ada mendakinya. Karena kalau di lantai dua, tidak ada mendakinya. Lantai tiga tidak ada mendakinya, kan gitu. Jadi kalau mau seperti Nabi ya mendaki, berarti kita harus sa'i di lantai dasar. Lantai dasar. Kemudian jadi ke sofa. Pintu sofa sekarang sudah tidak ada. Fayati, dia mendatanginya. Fayarqa alai, dia menaikinya, mendakinya sampai ke atas. Wa yukabbirullah wa yuhallilu wa yadu. Dia bertakbir Allahu Akbar. Dia bertahlil la ilaha illallah. Dia berdoa di atas ya, sambil menghadap ke Ka'bah, menghadap ke arah Ka'bah. Dan saat dia naik, dia membaca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawwafa bihima, waman tatawwa'a khairan fa inna Allah syakirun alim. Terus dia katakan, abda'u bima bada Allah. Saya memulai dengan apa yang Allah memulai dengannya. Maksudnya disebutkan tadi yang pertama sofa di dalam ayat. Kemudian ke Marwah. Dia bertakbir, kemudian bertahlil dan berdoa. Yaitu, tatkala dia sudah di atas sofa, dia bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia bertahlil, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia tambah juga yang sunnah dari Nabi, la ilaha illallah wahda anjaza wa'ada wa nasara abdahu wa hazamal ahzaba wahda. Kemudian dia berdoa. Setelah itu dia berdoa, kemudian dia ulang lagi. Dia ulang lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'ada wa nasara abdahu wa hazamal ahzaba wahda. Berdoa lagi sampai 3 kali. Dia sunnah berdoa seperti itu, kemudian dia turun. Ya, dia bertahlil, kemudian berdoa, terserah doa apa saja yang diinginkan, kebaikan dunia ataupun kebaikan apa? Akhirat yang dia butuhkan. Yang dia butuhkan, ini umum, tidak dibuat-buat. Tidak dibuat-buat. Banyak sekarang orang pembimbing haji umroh dia buatkan memang doa. Jadi orang tidak bisa berdoa dari kebutuhannya. Dia doa dengan doa yang dia buat. Nah, ini rugi. Sudah di tempat utama, tapi berdoa dengan apa yang dia tidak inginkan. Tapi dia berdoa dengan apa yang diinginkan oleh pembimbing umrohnya. Padahal seharusnya pembimbing umroh ya hanya ajarkan tadi zikirnya, setelah itu silakan berdoa. Tapi sekarang ribu mereka berdoa di sana, apalagi jemaah Indonesia. Ribu berdoa berjemaah di atas sofa. Padahal setelah ucapan itu tadi, dia disunnahkan untuk berdoa apa saja, kebaikan dunia ataupun kebaikan apa? Akhirat. Terserah yang dia butuhkan. Terserah yang dia butuhkan. Tsumma yanzilu fayamshi ilal 'alam. Kemudian dia turun dan dia berjalan sampai ke tanda. Tanda maksud di sini tanda yang Nabi berlari kecil di dalamnya, dan alhamdulillah sekarang sudah dipakaikan lampu hijau. Jadi ada lampu hijau di bawah begini, di atas. Bercahaya sampai ke lantai. Artinya kalau antum lihat itu lampu hijau, di situ berlari. Di situ apa? Berlari. Kemudahan sekarang alhamdulillah. Ya, tsumma yas'a ilal 'alamin ukhra, kemudian dia bersa'i, berjalan biasa sampai ke ya, tanda yang lain nanti. Tsumma yamshi, yas'ab berjalan kecil tadi ya, bercepat. Ya, melakukan jalan cepat, berlari kecil kalau bilang. Tsumma yamshi, kemudian dia setelah selesai ini, karena hijaunya sampai di, tidak panjang, lampu hijau itu tadi. Ya, kemudian dia berjalan sampai ke Marwah. Fayat al-kafilih ilas al-sofa. Sampai di Marwah, kalau kita di lantai bawah, berarti di Marwah mendaki lagi. Karena gunung di sana, memang gunungnya tidak diubah, cuma sekarang dibuat saja. Ya, bersih. Ya, disiram pakai apa itu? Apa itu? Alhamdulillah. Jadi dia berjalan ke sana. Dia lakukan seperti itu di sofa juga. Artinya sama. Sampai di sana, membaca, berdoa, sana. Seperti di sofa. Seperti di sofa. Tsumma yanzil fayamshi fi mawdi mashi. Kemudian turun dari Marwah. Dan itu dianggap sekali. Jadi dari sofa ke Marwah, satu. Dari Marwah ke sofa, dua. Bukan melingkar. Bukan melingkar. Kan disinggung sebentar. Kemudian dia fayamshi fi mawdi mashi. Dia berjalan di tempat tadinya dia berjalan. Wayas'a fi mawdi sayyi. Dia berlari di tempat yang dia berlari. Karena di sebelahnya lagi nanti itu ada lampu hijau. Dia berlari di tempat itu juga. Hatta yang mulusabat aswad. Sampai dia sempurnakan 7 kali aswad. Ya. Wayistahab bintihab sa'ayatan. Wayahtasibu bintihab sa'ayatan. Dia hitung perginya satu sa'i. Wayaktatihu bisofah, dia buka di sofah, wayaktim bil marwah. Dan dia tutup di marwah. Jadi kalau berputar kan seharusnya seperti tadi, hajar aswad ke hajar aswad. Kalau ini enggak. Sofah marwah satu. Marwah sofah dua. Sofah marwah tiga. Marwah sofah empat. Kayak begitu. Ya. Sofah marwah lima. Marwah sofah 6. Sofa Marwah 7. Berarti ujungnya ke mana? Di Marwah. Kalau sudah di situ cukur. Sudah banyak di sana persiapan orang cukur. Kalau mau bayar di situ, kalau tidak mau bayar ya di luar saja. Atau bawa gunting sendiri bisa juga. Ya, karena banyak orang Indonesia nakal-nakal daripada keluar uang berpareang. Ya sampai di sana ya cukur kan cukur sedikit saja dulu. Cukur sedikit saja supaya apa? Sudah selesai tahallul cukur sedikit baru nanti ya lewat di tukang cukur ya langsung saja dicukur karena memang juga orang yang bersiap di situ cukurnya cuma sedikit saja dia guntingkan sedikit setelah itu dapat real dan gitu jadi ya kalau mau cukur di situ kalau tidak ya cukur nanti sudah di luar sekalian botak karena tukang cukur tidak ada di dalam situ hanya ya orang-orang cari uang saja. Tsumma yaqsil min sya'rihi, kemudian dia pendekkan rambutnya in kana mutamiran, kalau dia berumrah waqada halla. Artinya kalau dia sekarang masih ingin haji nanti dia berpendek. Eh kalau sudah ya kita lebih utama apa? Al-halbu botak. Waqada halla, setelah itu dia telah halal. Artinya sudah selesai boleh lagi pakai pakaian yang berjahit dan semisalnya. Illal mutamatti in kana ma'ahu hadi, kecuali orang yang haji mutatamattu, kalau ada apanya hewannya yang dia bawa. Wal mubrid dan al mubrid wal qarin fa innahu la yahil, jangan dulu, tidak halal baginya, jangan dulu karena nanti dia cukur kapan? Di hari tadi, hari apa? Di hari yang sudah selesai lempar jumrah kan begitu. Iya, jadi dia tidak. Kalau orang yang umroh saja selesai, dia cukur selesai. Wal mar'atu karajul illa annaha la tarmul fi tawafi wala sa'i. Perempuan sama dengan laki-laki, hanya saja dia tidak melakukan romel, berlari kecil, di tawaf dia pula di sa'i. Paham kan? Paham ya? Jadi bagi orang umroh selesai tadi. Bagi orang haji masih lanjut kan? Masih banyak perbuatan apa? Masih banyak perbuatan haji. Selesai. Kemudian setelah itu, ini ketika masuk Makkah. Sekarang bab sifatil haji. Sekarang bab sifat haji. Ini semua jelas ya, semua ada nasnya. Ringkas saja. Ida kana yaum tarbiyah, kalau di hari tarbiyah Musa hari ke-8. Tanggal 8 Dzulhijjah. Tanggal 8 Dzulhijjah. Faman kana halalan ahrama min Makkah. Siapa yang tadinya sudah halal, maka dia ihram dari Makkah. Misalnya tadi yang halal berarti yang tidak punya haji. Dia mau haji tamattu tapi dia tidak punya, tidak bawa apa? Sembelihan, kan dia halal. Dipahami? Ah, siapa yang halal artinya selesai umroh tadi dia tidak anu, maka dia ihram di Makkah. Cukup keluar dari tanah haram, selesai. Ini di hari ke-8. Artinya sudah mulai melakukan apa ini? Amalan-amalan haji. Sudah mulai melakukan amalan-amalan haji. Wa kharaja ila Arafah. Dia pergi ke Arafah. Tahu tak Arafah? Ya, ke Arafah. Fa idza zalat asy-syams yawm Arafah shalat dzuhur wal 'ashr yajma'u bainahuma bi adani wa iqamati. Kalau matahari sudah tergelincir, jadi pagi harinya dia berihram pergi ke Arafah. Kalau sudah tergelincir matahari, maka dia sholat zuhur dan asar jamak dengan satu kali adzan dan dua kali qomat. Artinya sah adzan qomat untuk zuhur, kemudian bangkit qomat untuk asar. Ya, qomat untuk asar. Ini masya Allah. Kemudian summa yasiru ilal mauqif. Setelah itu dia berjalan ke tempat wukuf. Dia menuju ke tempat wukuf dan perlu ingatkan wa arafa kulluha mauqif. Arafa itu seluruhnya adalah mauqif illa batnu urona, kecuali lembah urona. Dia secara tempat arafa, tapi secara syar'i bukan arafa. Maksudnya tidak dianggap sah kalau orang wukuf di situ, di lembah yang ada di sekitar Arafa. Ini sah. Kalau itu dibilang secara tempat di Arafa, tapi secara syar'i tidak masuk karena dia dikecualikan dari tempat wukuf, tidak boleh di situ. Wa yustaha ayyakifa fi mawqifin nabi, disunahkan untuk wukuf di tempat wukufnya nabi, tapi itu sunnah saja. Kalau antum tidak bisa karena pasti semua orang mau di situ, pasti berdesak-desakan, ya, maka sibuk dengan ibadah di tempat lain, di, ya, maka itu lebih utama daripada berdesak-desakan, senggol-senggol, akhirnya tidak sempat beribadah. Gara-gara apa? Rebutan di situ. Jadi sunnahnya di situ, au qariban min atau dekat darinya, indal jabal, di sisi gunung, qariban minas sakhara, dekat dari tanah lapang, kan di situ ada gunung, kemudian setelahnya tanah lapang. Paham ya? Tanah lapang. Iya, dan sampai sekarang masih ada seperti itu bentuknya. Wa yaj'alu apa itu istilahnya? Siapa cetakan lagi? Apa? Wa yaj'alu apa istilahnya? Hah? Hablal Musa hab ha ha. Iya. Maksudnya saya ingin anu jangan sampai salah cetak. Dia jadikan hablul musa, maksudnya ya arah tali yang dipakai, bisa habl tali yang dipakai untuk orang yang berjalan. Ya, kan di sana ada tanda-tanda batasan-batasan yang sudah dijadikan oleh pemerintah. Dia jadikan itu baina yadai, di depannya. Di depannya. Wa yastaqbilul qiblah, dan dia menghadap kiblat karena dia wukuf di Arafah itu sedang apa? Ibadah. Secara umum dia jadikan arah duduknya atau arah berdirinya atau arah kendaraannya kalau lagi berada di atas kendaraan ke arah apa? Ke arah kiblat. Wa yakunu rakiba. Jadi kalau bisa. Kalau ini kan agak sulit sekarang karena orang langsung berjalan ke sana tanpa kendaraan. Kalau kendaraan sekarang bahaya. Jamilu, dia disunahkan untuk berkendara karena ini bilang sunnah karena Nabi berkendara saat wukuf. Beliau dan para sahabatnya di wukuf mereka di atas untanya, Wa yakbiru min qawli la ilaha illallah wahda la syarika lahul mulk wa lahul hamd Biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Disunnahkan ini karena memang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam At-Tirmidzi di Sahih Al-Albani Allah. Ya, rahimallahu taala. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairu du'a du'a yaum Arafah, sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah, wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli, sebaik-baik yang saya katakan dan nabi sebelumku, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lal mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Paham ya? Cuma tambahan biadil khair itu kalau sah kita amalkan, kalau tidak sah maka kita tidak amalkan. Ya, tambahan biadika al-khair. Jelas ini? Wa yajtahidu fid du'a. Dan dia bersungguh-sungguh dalam apa? Bersungguh-sungguh dalam doa. Dan ini lagi di tempat ibadah. Ya, warraghbatu ila Allah. Dan dia ya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dianjurkan di sana. Jangan sampai sampai di Arafah buat warqof. Ya, bagaimana sebagian orang? Ya, di mana-mana bikin warqof. Di mana-mana bikin warqof. Ya, di Arafah malah minum-minum kopi walaupun alasannya supaya semangat. Ya, bukan tempatnya. Karena kalau bikin-bikin kopi pasti setelah itu cerita-cerita lagi. Cerita-cerita lagi. Jadi disunahkan orang konsentrasi ibadah mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Ila ghurubi syams. Jadi dari salat zuhur asar tadi di Arafah sampai matahari terbenam. Setelah itu, tsumma yarfa'u ma'al imam ila Muzdalifah. Kemudian keluar dari Arafah bersama imam, maksudnya pembimbing haji ke Muzdalifah ala tariqil Ma'zimain. Iya, lewat jalan Ma'zimain sekarang alhamdulillah pasti kita ke sana. Wa alaihi sakinatu wal waqor. Wajib tetap tenang berwibawa. Wa yakunu mulabbian dzakironillah. Dia selalu bertakbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Paham ya? Berjalan ke sana sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza wasala Muzdalifah shalla al-maghrib wal isya. Jamak. Kalau sudah sampai ke Muzdalifah, maka sholat maghrib dan isya. Yaitu ini apa ini? Sholat jamak tahajud. Karena tadi terbenam matahari, langsung ke sana. Berarti enggak sholat maghrib di mana? Di seharusnya kan kalau masuk maghrib berarti di Arafah. Enggak. Jamak tahajud di akhir kan. Ya, sampai ke sana. Qobla haqqa rihal. Sebelum kita tinggal di situ. Karena kan disunahkan untuk bermalam di mana? Untuk di situ sebelum duduk turun kita sholat dulu. Wa jama'u bainahuma dan jama' tsumma yabitu biha. Setelah sholat sudah bermalam di Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah. Dan bermalam di Muzdalifah ini menurut pendapat kebanyakan ulama hukumnya adalah wajib. Siapa meninggalkannya wajib baginya membayar dam. Kecuali orang-orang memiliki udur. Memiliki apa? Udur. Maka boleh langsung ke Mina. Boleh langsung ke mana? Ke Mina. Hukumnya adalah wajib. Tsumma yusholli al-fajr fi ghalas. Kemudian dia sholat fajar di Muzdalifah saat masih gelap. Artinya di awal waktu subuh, bukan saat masih gelap. Maksudnya sebelum masuk waktu. Enggak. Maksudnya sudah fajar tapi masih apa? Masih gelap. Wa yaqil al-mash'ar al-haram fa yaqifu indah wa yad'u wa yakunu min du'ai Allahumma kama. Jadi setelah itu dia setelah sholat dan dia datang mash'ar al-haram. Mash'ar al-haram ya mulai dari ya setelah sholat fajar dia pergi ke mash'ar al-haram. Mash'ar al-haram di sini yaitu ya gunung. Ya, tempatnya sekarang ada masjid di Muzdalifah. Ada masjid di Muzdalifah sekarang. Alhamdulillah dikasih seperti itu. Dia menuju ke sana. Dalilnya adalah firman Allah, "Fa idza aqamtum min Arafah, fadhkurullaha indal masy'aril haram." Kalau kalian telah keluar dari Arafah, maka berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram, yaitu masjid di yang ada dulu gunung di ada masjid yang ada di Muzdalifah. Sekarang ada masjid di sana. Dinamakan Mash'ar al-Haram karena Mash'ar al-Halal Arafah. Wa Muzdalifah min al-Haram. ya, karena di Arafah itu, Arafah tempat halal, tapi tempat wukuf. Bukan tempat tanah haram, tapi dia tempat wukuf. Setelah itu, Masy'aril Haram, kita ke Muzdalifah, kembali lagi ke tanah haram. Kembali lagi ke tanah haram, itu sisi penamaan mereka. Bayangkan itu indah. Kemudian dia yakin, ya, di situ. Dan dia berdoa, cuma doa ini tidak sah. Cukup dia di sana berhenti. Doa ini yang disebutkan oleh penulis ini tidak sah dari Nabi SAW. Yang benarnya dia berdoa terserah apa saja dia inginkan. Ya, adapun doa ini, Allahumma kama waqafna fihi wa araitana iyyahu waqafna li dzikrika kama hadaita waghfir lana warhamna kama wa'adtana bi qaulika wa qaulukal haqq fa idza aqadtum min arafat fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Dan dua ayat setelahnya yang benarnya dia berdiri saja di situ setelah solat subuh, ke situ berdoa kepada Allah sesuai dengan apa yang dia inginkan, hatila ayusfiro, sampai terang. Cuma ya tetap qoblatul isyam, ketika sudah terang cahayanya, kemudian dia keluar dari Muzdalifah sebelum matahari terbit. Keluar dari Muzdalifah dia tadi itu solat subuh, menunggu terang untuk pergi. Ya, sambil menunggu disunahkan apa banyak berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza balagha muhassiran, kalau dia sudah sampai ke satu tempat, yaitu dia keluar dari Arafah berjalan. Kalau sudah sampai ke muhassiran, ini nama tempat asra'a qadra ramyatin bi hajarin hatta ya'ti mina. Kalau dia sudah sampai ke muhassiran, ya, itu lembah yang ada di jalan Muzdalifah ke Mina, maka dia percepat langkahnya. Hikmahnya, karena disitulah dihancurkan ashabul fil ketika mereka ingin menghancurkan apa? Ka'bah. Kita dilarang mengunjungi tempat-tempat yang orang dibinasakan di situ. Kecuali ingin mengambil ibrah atau lewat, maka harus lewat dengan cepat. Sekarang orang, tempat-tempat orang dibinasakan, pergi jalan-jalan ke situ. Hati-hati. Iya. Itu tempat adab. Tempat adab. Jadi disunahkan untuk berjalan cepat. Itu sebabnya. Setelah itu, hatta ya'ti Mina. Sampai Mina. Karena setelah Muzdalifah ada apa-apa? Mina. Faya tahu bi jumratil uqba. Berarti ini kan di hari ke-8 ke Arafah. Paham gak ini? Kan begitu. Di hari ke-8 dia mulai ke Haram. Setelah itu dia ke Arafah. Ke Arafah. Dia wukuf di Arafah hari ke-berapa? Hari ke-9. Bermalam. Ya, sampai terbenam matahari, wukuf di hari ke-9 itu, setelah itu keluar ke Muzdalifah. Muzdalifah bermalam. Iya kan? Bermalam. Paginya, solat subuh di Muzdalifah ke Mina. Hari keberapa berarti? Hari ke-10, yang disebut dengan Yaumun Nahar. Karena hari ke-8 namanya Yaum Tarwiyah, hari ke-9 namanya Yaum Arafah, hari ke-10 namanya Yaum An-Nahar. Hari ke-10. Di hari ke-10 inilah kita selesaikan semuanya. Di sinilah dia, di hari ke-10 ini, dia datang ke Mina. Di Mina lah ada jumrah. Di sana ada jumrah. Dia mulai dengan jumratil aqabah. Jumrah al-aqabah. Dia mulai melemparnya. Fayarmiha bisa dihasoya. Dia melemparnya dengan 7 kerikil. Ya, hati-hati, 7 kerikil kecil, karena melepas itu adalah ibadah. Dia bukan batu besar, kan sebagian orang dilempar pakai batu besar karena katanya saya lagi rajam setan. Setanku. Iya, enggak. Ini melempar ini adalah ibadah. Ibadah. ya, dia cukup melempar dengan 7 kaso al-khot, seperti batu yang dipakai untuk khot, untuk ketapel kita bilang. Untuk ketapel itu batunya gimana Ismail? Tahu ketapel? Apa bahasa buton? Tidak ada lagi nih. Pate. Ya, mirip-mirip ya. Ketapel, tahu kan? Jadi batu itu, orang namanya ketapel, batunya besar atau kecil Ismail? Batu yang kecil atau besar? Bingung dia, kayaknya masa kecilnya tidak main itu. Ya, batu kayaknya mubar main. Main itu? Nah, batunya apa itu? Seperti kelereng. Jadi batu kecil saja, ini lempar ibadah. Sebenarnya orang kadang terhadur jengkel, biar sandalnya dia buka dia pakai lempar. Biar sepat sandalnya. Ini orang, jadi di sana itu setengah mati, banyak sandal di punggung. Karena itu tadi, mereka punya keyakinan, di sini mereka merajam setannya katanya. Enggak, ini lempar ibadah. Dia batu kecil, kahasol khot, seperti batu kerikil untuk khot, ketapel. Yang dibilang Ismail tadi ada pakai. Yukam di rumah aku lihat, dia bertakbir bersama setiap apa? Lemparan tadi itu kerikilnya. Berarti berapa kali takbir? Berapa kali takbir? 7 kali. Iya. Dalilnya semuanya ada di hadis Jabir, karena sifat haji ini. Wayar mau ya dah ukir romi, diangkat tangannya dalam melempar. Jadi melempar itu bukan lempar begini semai, bukan begini. Tapi ambil batu satu, diangkat tangan sampai kelihatan ketiak, baru lempar. Paham ini? Diangkat tangannya sampai kelihatan ya ketiaknya. Jelas ini disunahkan. Kata beliau, wayar kotau tal dia mahal tidak irrom. Sudah dulu? Terlalu banyak? Alhamdulillah. Sudah dulu? Hah? Iya, besok lagi. Siapa selesai ini? Anda sudah kopi bukunya? Hah? Satu kopi memang? Setelahnya? Ini insya Allah besok lagi. Kata terasa ini? Hah? Oh, mau ini, mau ini. Paling tinggi sekali atau? 2 kali. Memang? Paling tinggi 2 kali. Atau besok? Bisa ini. Kami ini sisa setelah ini kan pulang. Habis semua ini, sisa orang pulang saja. Habis amalan.